Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 22 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Juga para pemirsa Niaga TV, Surau TV, dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis yang nomor 22, yaitu hadis yang berbunyi wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qaal, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah pertanyaan, ayyu dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang terbesar adalah engkau mensekutukan Allah padahal Dialah yang menciptakanmu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelum yang lalu. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Terus apalagi wahai Nabi dosa besar yang lainnya? Qala, "An taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak." Dosa besar berikutnya adalah engkau membunuh anakmu karena perasaan khawatir dia akan ikut makan bersamamu. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Malam hari ini kita akan bahas dosa besar yang ketiga. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, "Tsumma ayyun?" Terus apa lagi wahai Rasul? Beliau sudah menyebutkan dosa pertama, syirik, dosa kedua, bunuh anak. Terus apalagi wahai Rasul? Beliau menjawab, "Tsumma antuzaniya halilata jarik." Dosa besar berikutnya adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dosa yang ketiga apa? Berzina dengan istri tetangga. Kalau dengan istri bukan tetangga, boleh atau tidak? Hah? Boleh? Tidak boleh, oh iya. Kenapa tidak boleh? Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan zina, Allah tidak membeda-bedakan antara jenis zina dengan istri tetangga atau jenis zina dengan istri bukan tetangga. Allah tidak beda-bedakan. Contoh, dalam surat Al-Isra ayat 32. Surat Al-Isra ayat 32. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian dekati zina. Di sini Allah tidak membedakan yang enggak boleh didekati zina dengan istri tetangga. Kalau zina dengan istri selain tetangga, silahkan dekati, kan tidak. Allah Subhanahu wa taala di sini hanya mengatakan la taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina secara umum mutlak. Zina dengan siapapun enggak boleh. Kemudian Allah lanjutkan, innahu kana fahishatan. Sebab perbuatan zina itu menjijikkan. Wasa'a sabila. Dan perbuatan yang sangat buruk. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbuatan zina menjijikkan tanpa membedakan apakah itu zina dengan istri tetangga atau zina dengan istri selain tetangga. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wala taqrabu. Jangan kalian dekati. Kata para ulama, ungkapan ini, jangan kalian dekati zina ini, lebih tegas daripada ungkapan jangan berzina. Ungkapan jangan dekati zina itu lebih tegas daripada ungkapan jangan berzina. Karena kalau mendekati saja enggak boleh, apalagi zinanya. Mendekati zina saja enggak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina. Sehingga ayat ini, jangan dekati zina, mencakup perbuatan zina itu sendiri dan mukaddimah sebelum zina. Ternyata zina juga ada mukaddimahnya. Nanti ada khotimahnya pula. Apa Ustaz mukaddimah zina? Macam-macam. Jelalatan. Apa? Jelalatan. Apa lagi? Gandengan. Terus? Boncengan. Terus? Berduaan. Terus campur baur. Terus chattingan. Terus ya, wakif banget pacaran. Ustaz tak islami, ora nana pacaran islami. Kemudian sih pacaran islami, assalamualaikum akhi gitu. Waalaikumsalam ukhti. Kowe pacaran islami? Ora ana pacaran islami. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Seluruh tadi pandang-pandangan, kemudian apa tadi? Boncengan, gandengan, berduaan. Terus chattingan. Itu semuanya adalah mukaddimah. Dan meninggalkan mukaddimah lebih gampang daripada kalau sudah masuk kepada inti perbuatan, yaitu zina. Dan kalau orang sudah terjerumus kepada mukaddimah, maka langkah kepada zina akan semakin dekat kepada dia. Makanya perhatikan. Surat An-Nur. Surat apa? An-Nur ayat 30 dan 31. Apa isinya? Perintah untuk menundukkan pandangan mata. Ini berlaku buat kaum pria dan kaum wanita. Perintah untuk menundukkan pandangan mata. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mata mereka. Di ayat berikutnya, tadi ayat berapa? 30. Ayat 31 Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada kaum mukminat agar mereka menundukkan pandangan mata mereka. Berarti yang disuruh menundukkan pandangan mata bukan cuma laki-laki. Ya, wanita juga disuruh menundukkan pandangan mata. Dua-duanya. Jangan dipikir yang punya syahwat itu cuma laki-laki saja. Wanita juga kalau ngelihat laki-laki bisa muncul syahwatnya. Maka perintah untuk menundukkan pandangan mata ini berlaku buat pria dan wanita. Kemudian menariknya di dalam ayat ini Allah gandeng perintah untuk menundukkan pandangan mata dengan perintah untuk menjaga kemaluan. Wa yahfadhu furujahum. Dan hendaklah mereka menjaga kemaluannya. Jadi perintah untuk menundukkan pandangan mata digandengkan dengan perintah untuk menjaga kemaluan. Kenapa? Karena menundukkan pandangan mata adalah langkah pertama untuk menjaga kemaluan. Orang yang tidak menjaga pandangan matanya sulit untuk menjaga kemaluannya. Sebaliknya, orang yang terbiasa menundukkan pandangan matanya, maka dia akan ringan untuk menjaga kemaluannya. Maka mulailah dari mata. Kalau Anda merasa sulit untuk meninggalkan perbuatan zina, maka awalilah dengan menundukkan pandangan mata. Walaupun pandangan itu tidak disengaja. Apalagi kita hidup di zaman yang Masya Allah. Ya, peluang untuk zina mata itu sangat terbuka lebar di hadapan kita. Bukan cuma di dunia nyata, termasuk di dunia maya. Di dunia nyata kita tahulah, keluar rumah sedikit gak usah cari-cari, bakalan ketemu. Gak perlu nyari-nyari. Ya, cukup duduk sebentar saja di luar rumah, akan sliwar, sing warnane abang, sing warnane hijau, sing warnane kuning, sing warnane biru. Ini gak ada kaitannya dengan partai. Cuman memang qadarullah pakaiannya seperti itu gitu loh. Ada yang berbaju ini, ada yang berbaju ini. Gak usah jauh-jauh. Tanpa kita sengaja kita akan menemukannya. Termasuk di dunia maya. Di HP kita, di internet, di gadget, di televisi. Semuanya terpampang dengan bebas. Bahkan tanpa kita harus masuk ke situs, ke website yang memang spesialisasinya adalah pornografi. Tanpa kita masuk ke situs itu, masuk ke situs berita saja, kita akan melihat itu. Padahal bukan situs pornografi. Apalagi buka situs pornografi. Berarti sengaja itu kalau sudah situs pornografi. Ini gak sengaja, kita lagi ngomongin sesuatu yang tidak sengaja. Kita lagi baca berita, tahu-tahu mak sliver, kanan, kiri, iklan. Kita lagi buka medsos, tahu-tahu ada iklan. Ya. Dan iklan ini di-close gak mau. Jadi dia di-skip itu gak mau. Ya. Bahkan diketik-ketik malah salah mencet, malah kebuka sisanya. Gak sengaja. Ya. Awalnya gak sengaja. Nabi SAW katakan apa? Pernah ditanya oleh Jabir bin Abdullah. Seorang sahabat Nabi SAW namanya siapa? Jabir bin Abdullah. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil fujaah. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tidak disengaja. Pandangan yang tidak disengaja. Enggak sengaja kita lagi jalan tahu-tahu sliwer. Ya, kita lagi baca berita tahu-tahu sliwer. Enggak sengaja, enggak disengaja. fa amarani an asrifa basari. Maka Nabi SAW pun memerintahkan aku untuk memalingkan pandanganku. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Padahal tidak disengaja. Tidak disengaja saja oleh Nabi SAW disuruh untuk memalingkan pandangan, apalagi pandangan yang sengaja. Jadi kesimpulannya, zina dengan istri selain tetangga boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Di dalam hadis yang sedang kita pelajari ini, Nabi SAW sebutkan dosa yang ketiga, berzina dengan istri tetangga. Kenapa secara khusus disebutkan istri tetangga? Jawabannya, karena berzina dengan istri tetangga lebih jahat dibandingkan zina dengan istri selain tetangga. Lebih apa? Jahat. Lebih jelek, lebih buruk, lebih nista, lebih menjijikkan. Perhatikan baik-baik kata-kata lebih. Bukan berarti zina dengan selain istri tetangga tidak menjijikkan, tidak jelek, tidak jahat. Jahat. Cuman ada yang lebih jahat. Alasannya apa? Zina dengan istri tetangga lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat, lebih menjijikkan. Satu, kata para ulama kita. Perbuatan zina sendiri aslinya itu sudah jahat. Apa? Perbuatan zina sendiri aslinya itu sudah jelek, sudah jahat, sudah buruk. Ketika itu dilakukan dengan istri tetangga, maka akan semakin buruk, semakin jahat, semakin menjijikkan. Kenapa perbuatan zina aslinya sudah jahat? Kata para ulama, zina itu merusak nasab. Merusak nasab. Anak ini bini bin siapa? Bin orang genah. Hanya merusak nasab. Kalau tidak jelas binnya, siapa yang membiayai anak ini? Pernah ada kejadian nyata. Ada seorang wanita geleman. Apa? Geleman. Geleman gue karo sapa bae gelem maksudnya. Sama si A oke, sama si B oke, sama si C oke. Di oke ini akeh banget gitu. Setelah oke dengan A, B, C, D, E, F, G, hamil. Ki anaknya siapa ki? A, B, C, D, E, F, G, gak ada yang mau mengakui. Akhirnya apa? Pihak yang berwenang, wis ngene, dikocok bae. Ya gak bisa lah. Siapa yang keluar namanya? Itulah bapaknya. Gak bisa seperti itu. Ya. Ini gak jelas bapaknya. Nanti ketika lahir, anaknya terlantar. Ramamu siapa? Anaknya gak bersalah. Jadi kalau ada istilah anak haram, jada anak, apa namanya? Anak apa? Haram jada ya, benar ya. Itu bukan anaknya yang salah. Anaknya kalau disuruh milih, kamu mau lahir wajar apa tidak wajar? Maksudnya lewat pernikahan yang sah atau lewat zina, pasti anaknya milih lewat pernikahan yang sah. Tapi kan dia gak bisa milih. Maka sekalipun ada anak hasil perbuatan zina, tidak boleh kita olok-olok. Ya. Yang bersalah siapa? Laki-laki dan perempuannya. Ya. Merusak nasab. Merusak keluarga. Betapa banyak keluarga yang hancur berantakan gara-gara perbuatan zina. Padahal keluarga itu sudah puluhan tahun. dan sudah melahirkan anak sekian, bahkan ada yang sudah punya cucu. Hancur berantakan dengan perbuatan zina. Wanita idaman lain, pria idaman lain. Dan saya di rumah sering kedatangan yang seperti itu. Ustadz, suami saya seperti ini. Sebaliknya, besoknya ustadz, istri saya seperti ini. Hancur. Mereka mau pisah. Anak-anak ada di hadapan mereka membutuhkan kasih sayang. Mereka tidak pisah. Rasanya jijik. Karena ini sudah berzina dengan orang lain. Dilematis. Ya. Merusak rumah tangga. Merusak kehormatan. Merusak kehormatan. Walaupun kehormatan itu di zaman ini murah. Dan memang musuh-musuh Islam berusaha untuk merusak kehormatan anak-anak kita, putra dan putri kita. Sayang banyak di antara orang tua yang tidak sadar bahwa putra-putrinya sedang diincar oleh para serigala-serigala buas. Heran saya. Anak TK, anak SD, bahkan anak SMP, tanpa ada keperluan yang mendesak, sudah dibekali gadget HP yang lengkap dengan fasilitas internetnya. Di mana akal sehat orang tua? Nyun sewu, kita nih yang sudah tua-tua ini. Nyun ya wis tua loh. Ya, kita yang sudah tua-tua ini. Pernah enggak tergoda untuk melihat sesuatu yang haram? Pernah enggak? Pernah atau tidak? Pernah. Padahal akal kita, otak kita dibandingkan anak-anak kecil, otaknya orang dewasa itu kan lebih sempurna. Orang dewasa itu sudah lebih mampu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Karena otak orang dewasa itu sudah lebih sempurna. Anda bisa bayangkan, orang dewasa yang otaknya sudah sempurna saja bisa tergoda untuk terjerumus kepada hal-hal yang haram yang ada di media sosial, yang ada di internet. Apalagi anak kecil yang otaknya belum sempurna. Untuk apa kita kasih mereka gadget? Apa manfaatnya? Ustadz, kalau saya pengen ngubungi gampang. Mbok ilang anakku. Ora ilang ora. Kulo kali jenengan ketika TK SD dulu pegang HP atau tidak? Pegang HP atau tidak? Ilang apa ora? Mbok isi anakku terus seprene. Itu alasan yang dibuat-buat. Ya tapi kan ada keperluan. Kalau ada keperluan, suruh dia pakai HP Anda, diawasi oleh Anda. Kok kita bebaskan dia? Bahkan kita kasih fasilitas laptop berinternet, kecepatan tinggi di kamarnya, bebas, silakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia anak kita, na'udzubillahi min dzalik, sudah terjerumus kepada perbuatan zina, nas'alullah assalamata wal afiyah, mudah-mudahan Allah lindungi putra dan putri kita, saat itulah kita baru gigit jari menyesal kenapa dan kenapa. Zina itu selain merusak nasab, merusak kehormatan, merusak keluarga, akan merusak masa depan. Merusak anak masa depan putra dan putri kita. Kenapa? Orang sudah terjerumus kepada perbuatan zina, dia akan ketagihan untuk terus melakukan perbuatan zina. Dan kalau anak sudah pikirannya seks, dia gak bisa belajar. Dia gak bisa beribadah dengan baik. Apalagi suruh ngapalin Al-Quran. Menghancurkan masa depan. Makanya wajar. Karena buruknya, jeleknya perbuatan zina itu, sampai siksaan yang Allah sediakan buat para pezina di hari kiamat adalah siksaan yang sangat mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bercerita pada suatu malam pernah bermimpi diajak oleh dua orang malaikat untuk melihat isi neraka. Untuk melihat isi neraka. Panjang ceritanya. Di tengah-tengah kisah itu disebutkan, fantalakna ila thaqbin mithlit tannur. Kami diajak untuk melihat sebuah lubang. Sebuah apa? Lubang. A'lahu dayyiqun wa asfaluhu wasi'un. Lubang itu atasnya sempit, bawahnya lebar. Kayak apa coba? Atasnya sempit, bawahnya lebar. Apa? Corong. Corong diwalik. Ya. Torong. Torong dibalik gitu kan ya. Atasnya sempit, bawahnya apa? Lebar. Yatawaqadu tahtahu naran. Di bawahnya menyala api. Fa idza iqtaraba irtafa'u hatta kada an yakhruju. Ketika api membesar, maka orang-orang yang ada di dalamnya akan naik ke atas mencari jalan keluar. Dan semakin ke atas semakin sempit. Fa idza khamadat raja'u fiha. Ketika api mengecil, mereka akan turun ke bawah. Wa fiha rijalun wa nisaun uratun. Dan di dalam tungku tersebut ada laki-laki dan perempuan yang telanjang bulat. Campur air. Nabi SAW ketika melihat pemandangan yang mengerikan tadi. Apinya dibesarkan, mereka berlomba-lomba untuk ke atas, sampai ke atas sempit, gak bisa keluar. Ketika mereka hampir kehabisan nafas, apinya mengecil, mereka turun lagi. Ketika mereka turun, apinya naik terus seperti itu. Fakultu man hadza? Maka kemudian Nabi SAW bertanya, siapakah ini? Siapakah mereka? Di akhir hadis mengatakan, dijawab, walladzi ra'aitahu fi tsaqbi fahumuz zunatu. Adapun yang engkau lihat di lubang tadi adalah para pezina. Laki-laki maupun perempuan. Ini alasan yang pertama kenapa zina dengan istri tetangga itu lebih jahat. Apa yang pertama? Karena perbuatan zina itu sendiri sudah merupakan kejahatan. Alasan yang kedua, sebab perbuatan tersebut merupakan pengkhianatan. Perbuatan tersebut maksudnya apa? Zina dengan istri tetangga adalah merupakan pengkhianatan. Pengkhianatan kepada siapa? Kepada tetangga. Pengkhianatan kepada tetangga. Kenapa? Karena ketika kita bertetangga, harapan kita dengan tetangga kita adalah tetangga tersebut akan, kalau kita butuh bantuan, dia membantu kita. Kalau kita ada apa-apa keperluan, dia menolong kita. Kalau kita ada di luar, dia akan menjaga rumah kita. Kalau ada apa-apa, dia akan lapor kepada kita, dia akan melindungi kita. Itulah gambarannya, itulah bayangannya. Ya, karo tangga ya sing, apa istilahnya? Akur, guyub, rukun, ya, saling bantu-membantu, saling jaga-menjaga. Itu kan harapannya, dan itulah bayangannya. Berarti secara tidak langsung, tetangga itu punya amanah. Kita ini punya amanah untuk menjaga tetangga kita. Ketika kita dikasih amanah seperti itu, kok malah kita khianati? Bukannya pagar itu menjaga tanaman, malah pagar itu makan tanaman. Itu adalah perbuatan khianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27. Surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha, jangan kalian khianati Allah, wa takhunur war rasul, dan jangan kalian khianati rasul, wa takhunu amanatikum, dan jangan kalian khianati amanah-amanah kalian. Orang musyrikin jahiliyah. Siapa? Orang musyrikin jahiliyah saja itu menjaga kehormatan tetangganya. Padahal mereka non muslim. Musyrik. Bukan hanya musyrik, tapi musyrik jahiliyah. Musyrik apa namanya? Zaman apa? Zaman bahula. Yeah. Ada seorang penyair musyrik jahiliyah mengatakan, wa aghuddu tarfi ma badat li jarati hatta tawarat jarati maswaha. Kata seorang musyrik jahiliyah, aghuddu tarfi ma badat li jarati. Ketika istri tetanggaku keluar rumah atau akan masuk rumah, maka aku tundukkan pandangan mataku. Hatta tawarat jarati maswaha, sampai istri tetanggaku masuk ke dalam rumahnya. Ini musyrik loh. Aja nganti wong sing Islam kalah karo wong musyrik. Sliver, jebule lebih ayu yo. Yang lebih parah lagi, mencari momen-momen ketika istri tetangga lagi jemur. Apalagi nek nang kampung ya, nek lagi mengkali ya. Ya. Nek lagi numpak motor. Ya. Ini pengkhianatan jemaah yang kami hormati. Ya. Jangan sampai tetangga kita mengkhawatirkan kejahatan kita. Ya. Ini alasan yang keberapa? Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga. Perbuatan tersebut menyalahi wasiat Allah dan wasiat Rasulullah SAW. Apa yang ketiga? Menyalahi wasiat Allah dan wasiat Rasulullah SAW. Apa memang yang diwasiatkan oleh Allah dan Rasulnya SAW? Yang diwasiatkan oleh Allah dan Rasulnya, mazala yusini Jibrilu bil jari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril terus menerus menyampaikan wasiat kepadaku tentang tetangga. Apa maksudnya? Wasiat, jaga hak tetangga, hormati tetangga, bantu tetangga, jangan sakiti tetangga. Hari ini kasih wasiat tentang tetangga, besok kasih wasiat tentang tetangga, besoknya lagi pesan lagi tentang tetangga, besoknya terus kasih wasiat agar kita berbuat baik dengan tetangga kita. Kata Nabi SAW, saking seringnya kasih wasiat, hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, sampai aku pikir tetangga itu berhak untuk mendapatkan warisan. Saking apanya? Seringnya pesen tanggane ya, ajak lari tanggane. Ngesuke maning? Tanggane. Ngesuke maning? Tanggane. Jangan-jangan alpori warisan gih. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Allah berpesan, berwasiat. Nabi SAW juga berwasiat. Berwasiat untuk menjaga tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Kok malah wasiat tersebut dilanggar? Bukannya kita menjaga, menunaikan wasiat tersebut, kok malah kita rusak wasiat itu? Sehingga dengan tiga alasan ini dan alasan-alasan yang lainnya, secara khusus Nabi SAW menyebutkan bahwa dosa yang ketiga adalah wa antuzaniya halilata jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kita belajar bahasa Arab sedikit. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda tuzani. Dalam bahasa Arab tuzani itu berbeda dengan tazni. Tuzani itu berbeda dengan apa? Tazni. Kalau tazni itu dari satu pihak. Kalau tuzani itu dari dua pihak. Apa maksudnya dua pihak? Ada kesukarelaan. Ada apa? Kesukarelaan. Berarti hadis ini menjelaskan bahwa orang ini berzina dengan tetangganya dan istri tetangganya ini rela untuk dizinai. Bagaimana istri tetangga mau rela? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi kita sampaikan bahwa Nabi SAW menggunakan redaksi wa antuzani. Tuzani itu berbeda dengan tazni. Kalau tuzani itu ada kesukarelaan. Dan kalau ada kesukarelaan, berarti ada proses sampai sukarela. Ya. Aslinya kan masa kita mau berhubungan dengan yang tidak halal kalau tidak ada proses sebelumnya. Apa proses sebelumnya? Prolog, goda menggoda, belira belire, tukar menukar nomor, ya, nomor apa? Ya macam-macam, nomor WA, nomor PIN BB, kemudian nomor telepon. Ya. Jadi ada proses itu. Sehingga sesuatu yang awalnya menjijikkan itu karena adanya prolog yang sangat intens. Sampai kapan suami pergi, kapan suami... ya. Kapan kosong, kapan ada kesempatan, sampai akhirnya terjadi perbuatan zina. Ustaz, kalau misalnya tidak sukarela Ustaz, tapi modelnya memperkosa, gimana? Ya lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Dan yang senada dengan perbuatan zina, bahkan lebih berat dari perbuatan zina kata para ulama adalah homoseksual. Homoseksual. Hubungan biologis dengan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki istilahnya gay. Perempuan dengan perempuan istilahnya lesbi. Ini lebih parah daripada perbuatan zina. Kenapa Ustaz? Kok hubungan sesama jenis, hubungan seksual sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu lebih parah dibandingkan hubungan dengan lawan jenis yang tidak sah, yaitu perzinaan? Kata para ulama, karena hubungan dengan lawan jenis kalau memenuhi syarat bisa menjadi hubungan yang sah. Bisa menjadi pasangan yang resmi. Dengan apa? Dengan cara pernikahan. Tapi kalau sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sampai kapanpun tidak akan menjadi pasangan yang sah, walaupun disahkan oleh negara. Dan ini sedang diupayakan untuk diimpor ke negeri kita, melegalkan pernikahan sejenis. Hari ini ada pernikahan antara Adam dengan Asep. Besok pernikahan antara Siti dengan Hawa. Ya. Dan anehnya, ada mereka yang berbau agama mendukung hal ini. Katanya hak asasi manusia. Ini adalah potret kebebasan untuk berekspresi. Oh ya. Berarti kalau ada orang yang ingin mengungkapkan ekspresi emosinya dengan maaf, blok. Ya. Anda gak boleh marah. Kenapa? Ini ekspresi saya untuk mengungkapkan emosi. Loh, itu kan merugikan. Anda pikir homoseksual tidak merugikan? Kalau plok tadi itu merugikan satu orang. Kalau homoseksual merugikan bangsa, negara, generasi secara utuh. Mereka sudah kehabisan cara untuk membendung umat Islam yang jumlahnya secara terus bertambah. Dengan bertambahnya, dengan semakin kesini kesadaran untuk punya anak banyak itu kan semakin apa? Semakin tumbuh. Ya. Yang sempat surut mulai bangkit lagi. Kalau zaman dahulu, zaman kakek nenek kita sudah biasa anak apa? Banyak. Minimal berapa? 6 minimal. Ya. Rata-rata rolas, telulas, dimulas. Ya. Kemudian setelah itu zaman bapak-bapak kita surut itu. Ya. Cukuplah 1, 2 telupol. Ya. Di zaman ini kan mulai apa? Naik lagi grafiknya. Ya. Makanya kan ribut banget toh. Kalau pas pengajian, ya wong tuane pada mengdiki. Sampai takmir itu menyediakan ya, hiburan di bawah. Ya. Mereka bingung ini bendungnya gimana. Ditakut-takuti sudah gak takut lagi. Karena kita sadar rezeki semuanya di tangan Allah. Maka salah satu cara adalah dengan mengkampanyekan LGBT. Ya. untuk membendung berjumlahnya kaum muslimin, populasi kaum muslimin. Karena kalau laki-laki sama laki-laki, enggak mungkin punya anak. Pedang ketemu pedang. Ya ora mungkin. Ya. Perempuan sama perempuan enggak mungkin. Akhirnya kan akan terstop. Dan itu sebenarnya budaya di sana, budaya di mana? Budaya di barat, dibawa ke sini. Karena di barat sana sulit untuk mencari pasangan, itu sulit. Ya. Wanita di sana enggak mau dikekang. Jadi istri nanti harus gini, harus gini, harus gini. Istrinya pengen apa? Bebas. Wanita pengen bebas di sana. Ya. Akhirnya laki-laki bingung, sedangkan dia punya tabiat, punya nafsu yang harus disalurkan. Ya. Karena sulit cari wanita, akhirnya ya wis lah. Seanane baik. Ya. Sedangkan perempuannya, lama-lama mereka juga bingung. Aduh, saya juga harus menyalurkan. Laki-lakinya gak ada yang mau. Akhirnya, ya wis lah. Seanane baik pada baik. Itu budaya, mau ditransfer ke negeri kita. Kok kita welcome? Ya. Kita katakan no way, bukan why not. Ya. Itu budaya jelek mau ditransfer ke negeri kita. Kita katakan why not, silakan, monggo. Jangan. No way, jangan kasih jalan. Ya. Masing-masing berjuang di bidangnya. Yang punya wewenang, hadang itu undang-undang yang ingin dimasukkan. Buat apa Anda duduk di sana kalau Anda tidak membendung undang-undang yang jelek seperti itu? Para ustaz, para mubalig, para kiai, jangan pernah berhenti untuk mengkampanyekan, melawan propaganda tersebut. Para orang tua, awasi. Kalau sudah gandeng-gandengan sama sesama jenis ke, marasi ke. Ya. Bukan berarti enggak boleh berteman, tapi berteman tapi sewajarnya. Para guru, ya. Jadilah guru yang matanya awas, telinganya tajam, lisannya halus. Ya. Jadi walik. Ya. Matanya apa? Awas, telinganya tajam, lisannya halus. Jadi walik, diwalik we. Lisannya tajam, ya. Telinganya halus, orang krungu gitu. Jangan. Matanya apa? Awas melihat gelagat-gelagat yang aneh, ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sudah duduk kok duduknya enggak wajar, rangkul-rangkulan, ya. Awas matanya. Telinganya apa tadi? Tajam. Karena suara orang genah gitu. Karena apa gitu? Ya. Tajam, tapi lisannya apa? Halus. Ditegur dengan cara yang baik, ya. Mungkin mereka khilaf. Mungkin mereka barusan melihat sesuatu yang tidak baik di HP mereka, panggil, dinasehati, ditanya, ya, dikasih wejangan guru. Pemerintah, orang tua, ustadz, mubalig, guru, semua saja kita harus bekerja untuk membendung apa yang akan ditransfer ke negeri kita berupa kejahatan dan kerusakan moral. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.